kan dari kata dulu, dulu kita sudah belajar mengenai kata sholat, yaitu kita tunduk ditujukan kepada yang masih diri kita. Terus sholat juga menundukkan apa-apa yang dikuasakan Allah kepada diri kita. Jadi selain kita tunduk kepada Allah, kita juga harus bisa menundukkan apa-apa yang telah diberikan Allah ke kita. Lalu dari aplikasi semua, sekarang kita juga menginjak siam di bulan Ramadan. Jadi siam sendiri dari kata huruf shod, menundukkan, gejolak. Jadi kalau sholat dengan siam ini kita bahas, lalu kita masuk kepada aplikasi kehidupan. Dan saya tertarik dengan salah satu hadis Rasulullah. Jadi jadilah engkau di dunia ini seakan-akan orang asing atau pengembara. Pada saat saya membaca secara bahasa Indonesia, jadi saya membaca ini pengembara, saya baca secara hari, secara hukum-hukum Islam, bahwa memang banyak seperti disebutkan Pak Muraman tadi, bahwa banyak keistimewaan yang diterima oleh musafir. Misalkan keringanan dalam hal berbuka, puasa, keringanan dalam hal sholat, di mana kalau kita ketemu musafir, sebagian mungkin ya masalah zakat atau apa itu, kita bisa membantu seseorang yang jalan. Itu tuh secara syar'i. Tetapi pada saat saya memeriksa di dalam hadis ini, kata dalam bahasa Arabnya, ternyata orang asing tertulis dari kata goblok ya boleh, seperti membentuk kata maghrib. Dan pengembara yang harusnya tertulis Ibnu Sabil, ternyata tertulis Abdul Sabil. Ada perbedaan yang signifikan dalam pengertian itu antara Abdul Sabil dengan Ibnu Sabil. Lalu setelah itu saya coba berandikan diri untuk membongkar kata tersebut. Jadi kulit dunia kanaka goribu au abaru sabil. Jadilah engkau di dunia dengan seperti kulit orang asing dan abaru sabil atau pengembara. Inilah kadang-kadang ada beberapa kekurangan di dalam bahasa Indonesia dalam menerima pengertian dari bahasa Arab. Sekarang kita coba satu-satu apa yang dimaksud. Apa yang dimaksud orang asing atau pengembara yang dimaksud oleh Rasulullah di dalam hadis ini. Jadi di dalam hadis ini cukup tersimpan data informasi yang luar biasa. Saya tidak membiasakan diri. Jadi pada saat saya mempelajari hadis, saya akan coba berpikir satu isi hadis tersebut dan berusaha lagi untuk lebih tinggi lagi berpikir apa yang mendasari Rasulullah sehingga Rasulullah mengeluarkan hadis tersebut. Karena kita ingat Rasulullah adalah satu-satunya manusia mungkin ya yang dibebaskan Allah dari sifat kesalahan dan benar-benar dilindungi oleh Allah. Sehingga apapun yang Rasulullah ucapkan pasti sudah melalui pertimbangan yang matang. Sehingga dengan kita mengetahui atau berusaha belajar untuk mengetahui falsafah atau falsafah dibalik keluarnya sebuah hadis, sehingga insya Allah pada saat kita mengerti isi hadis tersebut, kita juga bisa melaksanakan hadis tersebut seperti apa-apa yang diinginkan oleh Rasulullah. Misalkan contoh kata dorong, kata anak kecil kalau belum sholat atau mustahil, kita bisa didorong, boleh dipukul. Ternyata ada beberapa kekeliruan pada saat kita mengartikan dorong. Di Al-Quran sendiri kata dorong itu ada 12 kata di dalam ayat. Yang 2 itu mengartikan memukul, yang 10 mengartikan menjadikan. Karena kita senang kekerasan, mungkin aja anak kecil belum sholat, pukul. Padahal jika kita tahu Rasulullah belum pernah sekalipun memukul seorang anak. Nah, ternyata di sinilah kita agak-agak sedikit keliru mengartikan dorok, sehingga dorok harus menjadikan. Sehingga kalau anak kecil umur 7 tahun belum bisa mau sholat, kita boleh menjadikan dia dorok, menyimpangkan. Kalau kamu belum sholat dan kalau kamu mau sholat, nggak terlambat nanti ayah beli hadiah. apa dia nyai rahia, yang penting kamu ini mendorong sebenarnya menjadikan seseorang menyimpangkan dia, bukan langsung garis lurus tapi melingkarkan dia, menyenangkan dia, mengabrasi dia sehingga kalau kamu subuhmu nanti terus di masjid satu bulan nggak pernah putus, nanti ayah kasih ini sesuatu surprise yang kamu pasti senang. Aku minta gini ya, ya sudah. Ini mendorong. Ini yang diartikan menjadikan, bukan sekedar memukul langsung menyakiti seseorang. Karena secara kenyataan Rasulullah tidak pernah memukul seseorang anak. Rasulullah adalah terkenal seorang yang benar-benar kasih sayang, benar-benar santun, benar-benar lembut. Lalu apakah Rasulullah mengingkari atau melangkahi apa yang diberi juga? Enggak, kita yang salah mengerti. Ya, begitu juga pada saat saya mengartikan kata guru dan guru sosial. Apa yang dimaksud orang asing atau pengembara? Nah, sekarang kita perobohi satu persatu dari kata korit yang dimaksud orang asing. Nanti bagi yang pekamku, nanti bisa pelajari makna dari huruf go. Makna dari huruf ro, ya, ba. Go adalah sesuatu yang nampak luar biasa. Lawan kata dari ain, nampak besar. Berbagai pelaksanaan ya segala sesuatu atau kehidupan tak tersembunyi. Jadi yang dimaksud orang asing di sini adalah seseorang dengan perbuatan besar, tetapi dia ingin apa? Tidak ingin dikenal. Jadi Rasulullah menyarankan kita hidup di dunia ini, jadilah orang yang bermanfaat, jadilah orang yang besar, jadilah orang yang punya sesuatu yang berarti, tetapi kita tidak ingin pamer. Kita tidak ingin dikenal, kita ingin tetap. Jadilah seseorang dengan perbuatan yang besar, tetapi dengan ikhlas. Ini yang dimaksud goreng. Jadi, selama kita hidup di dunia, kita harus planning hidup kita. Bagaimana kita bisa berguna dengan orang lain? Bagaimana kita bisa berbuat sesuatu yang besar, bermanfaat, tetapi dengan suatu keyakinan kita hanya ingin diketahui oleh Allah. Kalau tangan kanan kita memberi, seyogianya tangan kiri itu tidak sampai tahu. Inilah kulit. Inilah orang asing. Orang asing itu orang yang tidak kita kenal. Sehingga pada saat orang asing ini pergi, kita merasa kehilangan. Pada saat kita berkumpul mereka, pada saat kita berkumpul orang besar, kita mendapatkan manfaat. Tetapi pada saat dia pergi, karena dia tidak ingin dikenal, kita lupa. Tanya handphone, tanya alamat, sehingga siapa ya orang tadi? Oh ternyata dia, ini yang diinginkan Rasulullah untuk setiap muslim. Kita bermanfaat untuk orang lain, sehingga kalau orang lain itu kita tinggalkan, orang lain itu merasa kehilangan kita. Istilah kalau kita meninggal, bagaimana tetangga kita bisa menangis? Jangan sampai kita meninggal, tetangga kita malah tersenyum. Apa ini? Ini kan? Itu boleh. Nanti kita aplikasikan. Nah, kenapa Rasulullah memberikan hadis mengenai musafir? Karena Rasulullah tahu setiap orang pasti pernah berpergian. Pasti. Setiap orang pasti pernah berpergian. Jadi harusnya setiap orang, terutama dia muslim, akan paham sekali bagaimana psikologi rasanya orang yang berpergian. Itu nanti kita bahas. Lalu makna kedua adalah mengenai Arbaru Sobir. Biasanya kata pengembara adalah ditulis Ibnu Sabil atau anak jalanan. Tetapi di sini Arbaru. Arbaru dari kata Ain, ada Alif, Bakro. Kita pindahkan, kita pelajari nanti kata Bakro ini tersendiri. Kata Bakro ini membentuk kata Albir, kebajikan, Albar, daratan, Sobar, ada Bakro, Akbar, Hadar Bakroh juga karena sabun. Hadar Bakroh juga. Salah satu makna alba adalah daratan, ruang yang berputar. Jadi ain bisa dicek nanti di buku sesuatu yang tinggi, sesuatu yang sulit. Kalau kita baca inama al usri justru ain sesuatu yang sulit. Ya karena hidup banyak sembarang sesemuanya bisa, justru sesuatu yang mudah. Jadi A perlu sabir, kita sudah kenal kata sabir adalah jalan atau perjalanan. Jadi kata A perlu ain sesuatu yang tinggi, sesuatu yang sulit. Ditambah kata alif, paling berarti paling sulit, paling menantang, darat, perjalanan. Jadi A perlu sabir adalah perjalanan darat atau perjalanan kebajikan, perjalanan mengenai kebaikan yang paling sulit, jalan yang mendaki, yang banyak tantangan. Dan itu juga disebutkan di Al-Quran. Apakah kita ingin jalan yang mudah atau kita ingin jalan yang sulit? Di mana jalan itu menuju Allah? Apakah kita ingin bersantai di dunia ini atau kita ingin berjuang? Kita pilihlah. Itu semua pilihan kita. Lalu setelah kita memahami, apakah kita benar-benar sebagai seorang pengembara seperti yang diinginkan Rasulullah, atau kita hanya sebagai pengembara yang abal-abal? Kita ngomong pengembara, tetapi sebenarnya kita ini mukimin. Kita ngomong sebagai pengembara bahwa tujuan kita di akhirat, tujuan kita nanti surga, atau sebenarnya kita ini mukimin? Orang sebenarnya ingin menetap di dunia ini. Orang sebenarnya enggak ingin ke akhirat. Ingin mendirikan kemah atau tenda atau rumah yang bakalan nanti dikusur di dunia ini. Karena di dunia ini ada kiamatnya nanti. Jadi seluruh apa-apa nanti akan dihancurkan. Nah itu nanti pilihan kita setelah kita memahami makna di sini. Nah ini ada tulisan dari Ibn Umar dari hadis tadi. Karena itu perjalanan sulit dengan waktu yang sangat terbatas, dan kita diharuskan untuk tetap menutup identitas. Jika kamu berada di sore hari, jangan tunggu sampai pagi hari. Jika kamu berada di pagi hari, jangan tunggu sampai sore hari. Gunakan kesehatan kita, jadi gunakan kehidupan kita secara maksimum untuk menjadi seorang pengembara dan seorang abdi sopir. Jadi di sini Ibn Umar menambahnya di sini bahwa waktu yang kita punyai sama sekali tidak bisa dianggap bermain-main. Waktu kita sangat mepet, nggak tahu waktu kita sampai kapan dibutuhkan melolong, dan ini rahasia. Sehingga setiap pengembara ini berlomba-lomba untuk mencapai finish secepat-cepatnya. Karena kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Jadi dari sini kita nanti masuk ke materi berikutnya. Nah inilah filosofi berpergian. Jadi apa yang harus kita ketahui kalau kita diharuskan berpergian? Pertama, orang yang pergi itu satu, harus punya tujuan. Orang yang pergi yang gak punya tujuan, itu namanya bukan pergi. Ninjat. Atau kulit, gak tahu kemana. Yang penting di luar rumah. Nah, di sini lah. Sekarang, kalau kita mengalami kepada Rasulullah ini, apakah kita sudah tentukan kemana tujuan kita pergi nanti? Kalau apa-apa tujuannya kemana nanti? Pasti semua jawaban yang indah-indah. Saya ingin nanti pergi ke akhirat, saya ingin nanti selamat, Allah ridho, dan saya dimasukkan ke surga. Tetapi apakah kita telah konsekuen, telah istiqomah dengan apa yang kita ucapkan? Mari kita tes bareng-bareng setelah kita nanti mengetahui tujuan kita. Ada sedikit cerita. Mungkin dari bapak-bapak yang pernah ke Jakarta lewat jalan darat. Kalau kita melewati tol setelah Purwakarta dari Cirebon, di situ ada rest area. ada 4 rest area, tempat peristirahatan di tol, punyanya Solaris, kepunyaan dari suaminya Bu Mega ya, Taufik Kemal. Peristirahatan itu sangat bagus. Dan ini memang strategi bisnis. Tolnya sekian panjang, dengan dibuat tempat peristirahatan, pasti setiap orang itu tidak mungkin menghabiskan tol itu dengan satu kali jalan. Dia harus minim mengisi bensin, dan dia minim harus beristirahat. Maka dibuatlah tempat itu secantik mungkin, sehingga orang-orang ini mau beristirahat di situ dan kerasan. Kerasan untuk membelanjakan uangnya. Kalau kita ke Surabaya, mungkin ada tol di Sidoarjo atau untuk area. Sekarang misalnya gini, kita punya tujuan ke Surabaya atau tujuan ke Jakarta. Lalu setelah di tengah jalan, kita capek. Kita dulu sebentar. Mungkin kita berpergian itu berenam, mungkin dengan teman kita satu mobil isi berempat. Lalu teman kita, kalau melihat tempat istirahat yang bagus di jalan tol, ngomong ke kita, yaudah, kamu terus saja. Kamu ke tempat tujuanmu, aku mau berhenti di sini. Aku mau hidup di rest area ini, aku mau dirikan tenda di sini. Kira-kira bapak-bapak nyebut teman kita ini bagaimana? Orangnya kehilangan akal. Masa di tempat peristirahatan, di tempat peristirahatan sementara, dia mau dirikan tenda. Atau dia mau hidup di situ. Pasti diusir nantinya. Nah, begitu juga dengan kita nanti. Kita sudah tahu bahwa di dunia ini sebagai perjalanan. Tetapi di tengah jalan ada yang turun. Sudah, kamu aja terus. Saya mau menetap di dunia ini. Karena ternyata enak, indah. Apa kita nyebut orang itu? Pasti orang yang juga di luar konteks atau nggak istiqomah. Sehingga bisa kita sebut dia orang gila. Masa di tempat rest area, tempat Kristen, dia mau hidup di situ. Lalu kalau kita memang sudah menentukan tujuan, anggap saja misalkan akhirat itu nanti agar kita mudah mencerna, kita anggap Surabaya juga. Tetapi ingat, perjalanan di sini adalah perjalanan yang belum kita ketahui. Karena belum ada orang yang pernah sampai ke akhirat, balik lagi di kita untuk menceritakan, oh ternyata jalannya itu lewat sini, enggak. Jadi kita oleh Allah, kita oleh manusia, kita manusia ini diciptakan Allah, kita disuruh nyari buku petunjuk yang menurut kita masing-masing itu bagus, terserah pilihan itu ada pada kita. Lalu kita ini dalam mengembara, apakah kita sudah mempersiapkan mental dan fisik kita? Lalu apakah kita sudah mempersiapkan perbekalan? Mengenai guiding book, buku petunjuk perjalanan. Karena kita nggak tahu Surabaya itu letaknya di mana. Kita harus lewat mana. Kita sanggupnya harus apa. Maka ada guiding book. Ada buku petunjuk. Ada yang mengambil buku petunjuk itu Weda. Ada yang mengambil buku petunjuk itu Injil. Taurat. Akun, ada yang mengambil buku tujuh itu Al-Quran. Semua merasa bahwa buku tujuh itu bagus. Tetapi yang nanti paling menentukan adalah siapa yang bisa mencapai pada tujuan akhir. Jadi di buku tujuh itu ada informasi tempat yang hendak kita tuju, bagaimana informasi mengenai rute perjalanan, bahwa jalan itu nanti berat, informasi mengenai apa yang harus dibawa, informasi mengenai peralatan, perilaku selama perjalanan, atau disarankan oleh buku tujuh, kita ini pergi sendirian atau beramai-ramai. Disinilah kita nanti belajar mengenai apa-apa yang telah diajarkan oleh Al-Quran dan Hadis. Nah ini, kadang-kadang orang sendiri agak bingung. Sebenarnya kemana tujuan kita ini? Begitu ada tikungan, kita belok atau terus? Alhamdulillah kita diberi daya oleh Allah, sehingga kita tahu tujuan kita, yaitu akhirat, dan kita nanti bisa bertemu dengan pencipta kita. Dan juga ini, pada saat kita sudah berniat, ternyata jalan ini banyak cabang. Tidak mudah untuk melalui perjalanan di dunia ini. dengan waktu yang terbatas. Disinilah Al-Quran menunjukkan dan membimbing kita apa yang harus kita lakukan pada saat kita menemukan perjalanan yang dilalui. Ihdinash shirotol mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah jalan yang lurus. Jadi kita tidak sampai berbelok-belok sehingga tidak sampai tujuan. Sehingga kalau kita yakin dari keputusan Allah, pada saat kita mau berbelok, kita akan diberi keyakinan untuk tetap lurus. Tetapi ingat Bapak-Bapak, kalau dari Banyuwangi ditarik ke Surabaya jalan lurus, mungkin kita harus menyeberangi atau melewati Gunung Ijen. Ya. Tetapi dengan garis yang lurus, secara ilmu matematika kita akan menempuh jarak yang terpendek. Anggap ini kita nggak ada rute jember, nggak ada rute Situbondo ya. Kalau kita tahu enak, wah akhirnya ternyata jalannya ini lewat ini. Apalagi ada panitia yang khusus bisa memasukkan ke surga, ya kita bisa rame-rame daftar ke dia. Ternyata nggak ada. Tidak ada seorang pun yang dapat sertifikat dari Allah kecuali Rasulullah. Jadi kita diharuskan berpikir dan berjuang mana yang jalan terbaik untuk kita, untuk menuju Allah berdasarkan ilmu kita. Jadi di sini inilah jenazah mustaqim. Apakah kita tetap pada tujuan kita atau sehingga pada waktu bingung kita akhirnya berbelok arah. Nah ini juga saya kasih pertanyaan lagi, apakah benar tujuan kita yang sini? Nah ini psikologi berpergian. Setiap kita yang hendak berpergian, apalagi perjalanan yang belum pernah kita lakukan, misalkan besok mau haji, bagi yang sudah haji 2 kali, 3 kali, mungkin tidak ada masalah. Karena sudah apa? Atau umroh, yang umroh bolak-balik gak ada masalah. Tapi bagaimana yang orang pertama kali? Padahal mungkin gila ya sekarang ya, membayangkan nanti perjalanan. Kira-kira haji saya lancar gak ya? Kira-kira nanti umroh saya bisa gini gak ya? Inilah, ternyata orang yang mau berpergi atau dalam perjalanan pasti gelisah. Menurut itu, terus. Nah gelisah ini ada banyak macam. Ada yang bolak-balik ke kamar kecil, ada yang sakit perut, ada yang sensitif, mudah marah, mudah tersinggung, ada juga yang deg-degan. Sehingga satu deg-degannya mungkin nanti apa, kita nggak tahu. Nah, inilah. Jadi harus dimaklumi bapak-bapak, teman-teman, selama kita di dunia ini, jangan berharap ada ketenangan. Selama di dunia ini, pasti kita gelisah. Tetapi Islam memberikan solusi. Kalau kita ingin tenang, hanya ada satu cara. Jikullah, mengingat Allah. Jadi barang siapa yang tidak bisa mengingat Allah, barang siapa yang tidak jikullah, percayalah, hidupnya selama perjalanan ini pasti gelisah. Dan itu sudah sunatullah. Dan solusinya hanya satu, dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Itu solusi untuk melalui perjalanan ini. Kita boleh deg-degan, kita boleh bolak-balik ke kamar kecil, kita boleh bolak-balik mulai, atau kita boleh sedikit. Tetapi kita tetap bisa menenangkan kalbu kita, yaitu dengan cara sikullah. Jadi harap dimengerti bahwa selama kita perjalanan ini semuanya pasti gelisah, semuanya pasti gak tenang. Dan kalau kita ingin tenang, solusinya satu, dengan mengingat Allah. Itu psikologi perpergian. Ala fisik lillahi tasmakin nukunukuhum. Ya, seperti itu. Ala fisik lillahi tasmakin nukunukuhum. Jadi, kalau ingin tenang itu, harus selalu mengingat bagaimana cara mengingat nanti dilanjutkan. Jadi perjalanan kita sepakat kalau kita ke Surabaya kopernya satu. Kalau kita umroh, pokoknya dua paman ya. Makin jauh kan makin banyak tendangan. Karena kita dua minggu paman ya. Dua minggu. Kalau kita rute Mekah, Madinah, Yerusalem, itu 4 minggu, koper besarnya 2, ditambah jandengan. Bayangkan kalau kita ke alam akhirat, itu jauh dan tidak kembali. Bayangkan bekalnya. Maka waktu kita ini luar biasa. Pendek sekali, kejar layang kita. Usia umatku 60-70. Dicontohkan nanti 61 tahun meninggal. 63 itu dengan istri ya. Ya Pak Sidi, kalau masa ini 61. Maka yang di atas 60 tahun tidak ada peruang untuk santai. Soal kita di Al-Ma'arij itu innal insana kulito alwa. Kita ini lek dikai kamulian senang wes Gusti Allah iki wes apa ya. Tapi begitu disempitkan ngani ngoyo disitu kita. Padahal substansi kita keluar mentok, kalau diberi ujian kita harus bersabar, diberi nikmat kita harus bersyukur. Kita tidak seperti ini. Jika dibocoran memang kita ini bahasa itu standar loh. Jadi insya Allah seluruh yang ada di sini umat Islam semua masuk surga. Insya Allah ini ya. Kecuali yang tidak mau, itu ada catatan pinggirnya. Kecuali yang tidak mau. Yang tidak mau, yang mau itu umpamanya. Kita ini mahluk surga, asalnya kita dari surga nanti Adam itu. Dan telah dikembalikan ke surga itu. Fitrahnya seperti itu. Maka kita harus optimis di sini. Seperti kita menghadapi Ramadan. Tahun yang lalu jangan diurus sudah, akhir putih. Yang akan datang, tidak mesti kita nyampe. Hari ini harus ada optimalisasi ibadah. Salah satunya adalah kita bareng-bareng menuntut ilmu seperti yang ada sekarang. Pengembara itu berada di terminal terakhir kita ini. Sekarang kita di kehidupan dunia, sehebat apa-apa terminal, tidak mungkin kita selamanya tidur terminal, dimarahi sama kepala terminal. Logikanya begitu ya. Iya, gelandang di sana. Ya, terbaik-baik res area itu tidak mungkin kita bikin rumah segala macam di situ. Mau mencari apa aja, penuhi. Jadi, jangan berada di terminal terakhir itu melupakan tujuan. Itulah pesan terkirimnya seperti itu. Maka perlunya ada spasi ini di lektolong. Setelah itu ditambahin itu ya. Maka menjadi alam bidik lillahi. Tadma itu bulu-bulu. Terima kasih Namo Ramad. Dan ini saya ambilkan dari Antamono 155. Kalau ini sudah pasti. Dan sungguh kami akan berikan cobaan kepadamu dengan setiap tuntutan, keramaran, dan kemarin rasa, jiwa, dan lain-lain. Tapi berikanlah kita gembira kepada namanya Tatro dan ada huruf Sok. Sok Tatro. Nah ini yang diberikan Pak Rama tadi, bahwa semua ini kita berasal dari surga. Dan secara fitro, harusnya kita juga nanti harus kembali ke sana. Itulah nanti Idul Fitri itu artinya kita secara fitrah itu kembali ke asal kita. Tapi ingat ada perbedaan antara Idul Fitri dan Lebaran. Kalau Idul Fitri kita kembali ke fitrah, kalau Lebaran kita melebar. Tawuran, uang kita lebar, apa yang kita punya lebar. Itulah. Jadi mau dalam masa ini kita bisa menunjukkan siap-asiap kita bisa menunjukkan gejolak kita. Sehingga pada waktu kita nanti Lebaran, kita bisa bertindak sewajarnya, kita tidak melebar, tidak melebar itu mengumbar atau sesuatunya, tapi benar-benar kita kembali ke situ. Itu tuh harapan, amin, alhamdulillah. Jadi dan kemudian jika datang petunjuk kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ini janji Al-Quran. Guiding book yang kita pakai selama perjalanan di dunia ini. Jadi kalau kita sudah pakai Al-Quran sebagai jalan hidup kita, way of life kita, itu nanti benar-benar jadi GPS, global positioning system, kita berada di mana, kita harus kemana, itu semua ditunjukkan oleh Al-Quran. Kalau Al-Quran itu masih terlalu berat, ada hadis. Kalau hadis masih agak berat, ada ulama. itu yang kita buat referensi. Jadi dengan mengingat Allah, mengikuti petunjuk Allah, kita nggak usah khawatir dan kita nggak usah sedih hati. Dijamin oleh Allah pasti sampai di tujuan, kecuali yang enggak. Nah, kita juga pelajari bagaimana persiapan mental dan fisik. Attitude, tingkah laku selama perjalanan. Tingkah laku akhlak kita selama perjalanan ini. Jadi, di perjalanan ini, kita dididik oleh Al-Quran, kita dididik oleh hadis, bagaimana bertingkah laku selama kita mengalami perjalanan di dunia ini. Itulah yang dinamakan oleh dengan akhlak. Kalau kita menisbahkan perjalanan ini dalam sebuah perjalanan mobil, bagaimana membuat perjalanan ini selamat dan bertanggung jawab. Jadi ada fisikal, ada ini, ada pengetahuan, ada skill, ada tingkah laku. Lalu kita langsung masuk ke tahap berikutnya. Kata kita sering dengar, don't drink drunk. Jangan pernah minum selama kita mengemudi. Jadi kita akhirnya paham kenapa di dunia ini kita nggak boleh mabuk. Orang Barat sendiri yang nggak ngakui Islam, dia ngomong selama perjalanan jangan mabuk. Selama mengemudi itu jangan mabuk. Don't drink drunk. Baik itu mabuk karena alkohol, mabuk karena narkoba, atau mabuk sesuatu yang menghilangkan kesadaran kita. Jadi selama perjalanan jangan pernah mabuk. Jangan pernah mengkonsumsi yang memabukkan. Lalu bagaimana kalau sudah di rumah? Ceritanya naik setelah sampai tujuan. Coba kita lihat lah, ini iklan di barat. Friends don't let friends drink drunk. Seorang teman yang baik tidak akan membiarkan temannya mabuk. Seorang muslim yang baik tidak akan membiarkan muslim yang lain itu sampai mabuk, sampai merusak di sini. Pasti dia mengingatkan, ojo, untuk kecelakaan. Karena dengan mabuk ini akan membuat efek diri kita. Ini perjalanan kita nanti yang harusnya kuat. Kata Ibu Tarkumar tadi menggunakan kesehatan kita. Akhirnya kita jadi lemah. Kita nanti bisa muntah-muntah. Kita nanti akan memberatkan teman kita. Perjalanan akhirnya tidak menyenangkan. Tetapi bagaimana tadi sampai tempat tujuan? Bebas. Ini kita beritahukan ayatnya. Jadi selama di perjalanan, mereka bilang komat. Jadi pada kecuali terdapat dosa atau manfaat, tetapi dosanya lebih besar. Hai orang-orang beriman, sehingga minum minuman keras termasuk perbuatan yang buruk, perbuatan setan. Jauhi agar kita dapat untung. Ini berapa? Selama perjalanan kita dilarang mabuk. Ternyata setelah sampai tempat tujuan, kita mau apapun mana disediakan Allah. Asofan diedarkan kepada mereka gelas yang berisi khamar dari sungai. Mabuk pun jaguro nggak apa. Setelah sampai tempat tujuan, kenapa? Itu sudah tidak membahayakan orang lain. Kalau sudah di rumah itu bebas, di rumah yang sesungguhnya, jangan di terminal. Kalau kita nganggap terminal di rumah kita mabuk, kita nanti kena akun karena dianggap preman. Karena mabuk kita bisa menyakiti orang lain. Jadi gak apa-apa paham ya, kenapa Pak Islam melarang kita mabuk minum-minum agak, karena kita masih di perjalanan. Kalau kita dalam komarnya tidak memabuk, walaupun sambil nyelurut, sambil minum. Mau mabuk, mau enggak, Allah dari drone. Karena di surga itu tempat kenikmatan. Dan kita gak tahu kenikmatan sampai seberapa jauh. Yang penting enak. Dan ternyata boleh sampai di rumah. Tetapi ya, yang boleh di rumah ini selama di perjalanan tidak. Kalau sudah di perjalanan iya, ya jangan berharap di rumah disediakan. Karena itu membahayakan. Orangnya membahayakan tempatnya bukan di surga. Orangnya membahayakan tempatnya kalau di dunia dia di penjara. Kalau di akhirat dia di tempat bahan bakar. Di tempat tahanan sementara, tergantung tingkat kesalahan. Ada yang ditahan dulu sehari, dua hari, seminggu, sebulan. Tetapi kenapa harus menahan perkara, harus masuk tahanan? Kalau kita bisa jalan mulus, itu satu. Selama di perjalanan, jangan kita mabuk. Terima kasih. Jadi, dalam besok itu, kalau di dunia saja, selir satu buat. Nanti. Ini aku itu di perjalanan, nanti. Satu-satu. Harmonia masalahnya mulai nanti. Oke, selamat. Sama kamu menjawab. Nah, ini juga dengan jalan nanti. Dan ini bagi yang sudah mabuk, ternyata diganti dengan air mendidih, bukan kompor lagi. Begitu juga dengan sutra atau apa ya. Dan ingat, selama perjalanan jangan mengubah emosi. Misalkan saya kesasar dipakai di rumahnya Pak Ahmad, kita nggak kenal. Tahu-tahu saya mengubah emosi. Pak, nanti Pak, arah itu mau ini, pasti Pak Ahmad ya. Wah, kita musuhnya ini kok masih ketemu namanya. Ketemu apa? Ketemu laut ya. Kenapa? Karena kita enggak kurang bagus. Makanya Islam melatih kita selama perjalanan jangan mudah marah. Islam melatih kita untuk akhlakul karimah, jangan mudah marah, bisa meredam emosi. Dan latihan emosi itu di siam ini menundukkan gejolak dari sesuatu jelas diri kita. Jangan berkata-kata kasar, jangan mengumpat, jangan mengumbar sawat, jangan minum berlebihan, makan minum berlebihan. Ini semua dari puasa. Kenapa makan minum nggak boleh berlebihan? Coba bapak-bapak bayangkan, makan minumnya banyak, tahu-tahu naik bis, terus jelewat di dalam kumitir, pasti muntah. Makanlah sebelum kita lapar, berhenti sebelum kekenyangan. Sehingga kalau perjalanan itu naik turun, tidak sunduan. Jadi apa sunduan? Bajarannya apa? Mabuk. Ada sakit ya? Dengkil ya? Jadi kalau kita sudah dengkil, sudah ini, perjalanan akhirnya kurang-kurang bisa cepat. Kita akhirnya menggambar teman kita. Coba kita bahas satu persatu ini, bagaimana jangan mengubah emosi. Nah, ini gak diingetin, pada waktu Yunus, Nabi Yunus, marah-marah. Akhirnya apa? Sama Allah disuruh lawan ikan ya. Tapi setelah dikluluh, la ilaha illa anta, subhanaka, ini kunjung minna zolimin. Sama Allah dibebaskan. Dan bagi orang-orang yang menjadi dosa besar, berbalu kecil, apabila mereka marah, mereka memberi maaf. Jadi jangan mudah marah di jalan. Nanti kita malah disesatkan orang pada waktu kita bertanya. Karena kita nggak suka. Jangankan orang marah-marah. Orang tanya di atas kendaraan, nggak turun. Itu pun juga nggak termasuk nggak sopan. Ada tingkah laku selama perjalanan yang harus kita jaga. Kalau orang jahat ya bahasa, tapi baliknya memaafkan, itu adalah lebih baik. Ini, jadi selama perjalanan, selama di dunia. Dan ingat, Al-Quran adalah aturan-aturan untuk selama kita di perjalanannya. Guiding tuh. Selama kita mengarungi dunia ini. Berkata kasar. Di Al-Quran disebutkan, maka dengan rahmat dari Allah, kamu berlaku lemah lembut terhadap. Jadi kita bisa lihat, kalau ada seseorang yang bertingkah laku kasar, maka kita sudah bisa perhatikan orang tersebut jauh dari rahmatnya. Karena Al-Quran adalah sifatnya wajib. Barang siapa yang menuruti, maka dia mendapatkan sesuatu yang baik. Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia akan mendapatkan besar. Jadi karena di sini maka disebabkan rahmat Allah kamu bersikap lemah lembut. Jadi kita tahu bagaimana memilih teman seperjalanan di dalam di dunia ini. Pilihlah seseorang yang berlatih lemah lembut. Jangan memilih teman yang berarti kasar. Karena di Al-Quran sudah disebut bahwa yang berarti kasar ini pasti sudah tidak dapat nama dari Allah. Jadi kita dalam perjalanan nanti akan menyerang. Coba kita dalam perjalanan satu mobil, mau gak kita milih satu teman? Isinya marah aja. Ya mau paham gak? Suara marah. Aku rapi di situ ya, mampir tol. Udah boleh masuk ya umum. Menyenangkan gak teman saya kasar seperti itu? Iya. Itu lah. Jadi kalau kita berpergian, kita mengumbar pesawat, apakah kita bisa sampai kepada tujuan? Nah, ini. Jadi kalau kita ingin sampai kepada tujuan, mohon di perjalanan itu jangan mengumbar pesawat. Bolak-balik mampir, bolak-balik mampir, nggak nyampe-nyampe. Belum nanti kalau kecantol yang diambil. Nah ini. Tapi kalau sakit, tidak apa-apa, sampai cepat. Loh, ya. Itu biasanya sebelum perjalanan kita sudah akad, Pak. Ya Allah, kan kita tidak melakukan dari aku. Nanti, nanti lo bunuh ke akhirat. Eh, dari teman-teman perjalanan. Ada akad, Pak. Tapi kalau mampir-mampir ini tidak ada akad, Pak. Kalau kita enak ya nanti. Ini yang ada hukumnya. Tetapi biasanya kita memilih teman-teman perjalanan, itu yang sudah akad. Maka di Islam, seorang muslim dengan muslimah, seorang mukmin dengan mukminah, seorang berzina dengan berzina. Ini teman supaya akadnya enak. Sing seneng mampir, boleh lagi sing seneng mampir. Jadi perjalanan enak mampir. Jadi bagaimana pentingnya memilih teman seperjalanan? Ada akad. Sehingga Mas, ayo kita akan. Kita sama-sama menuju ke akhirat. Kita sama-sama menuju ke Allah. Kita sama-sama menuju ke Allah. Sehingga nanti di perjalanan enggak ada pertengkaran. Ya Mas, aku orang yang Malang, sama juga bunyo. Karena yang lagi berat, dia mesti aku ngetemu sama Malang sih. Lalu aku nanti bisa bayar. Iya, kalau waktunya nutup. Sampai Malang, ternyata waktunya habis. Jadi dah. Berarti dia dianggap menuju Malang, bukan tujuan selamanya. Nah, ini harus kita hati-hati. Begitu juga sebaliknya. Nah ini, maka janganlah kamu mendekati zina membuat energi. Nah ini adalah energi. Kalau ketentuannya, janganlah kita membuat energi ya. Karena sekali energi itu terlepas, kita susah untuk menahannya. Dan kita termasuk perbuatan yang kecil dan suatu jalan yang buruk. Berarti di perjalanan sudah susah, jangan kita membuat jalan ini semakin susah. Nah ini juga, maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Jadi Al-Quran sangat banyak ayat-ayat yang menyarankan kita untuk kita menjaga syahwat selama perjalanan ini. Tetapi ingat, kalau kita sudah di perjalanan bisa menjaga syahwat kita, gak khawatir. Seperti tadi, kalau di selama perjalanan kita gak minum-minum, di terminal kita gak minum, setelah sampai tujuan, kita disediakan minum yang banyak. Musuh-musuh. Kalau kita di perjalanan gak senang mampir, hanya akad dengan sesuatu yang sama-sama akad, teman seperjalanan, satu boleh, dua boleh, tiga boleh, empat boleh, tapi kalau gak mau ribet, karena yang Al-Quran, gak sanggup, ya satu saja lah. Tapi harus dicoba dulu. Nah, itu. Kenapa? Semakin banyak teman di jalan, itu semakin enak. Tapi ingat, maksimum 4. Iya. Tapi harus dicoba dulu. Harus dicoba. Karena coba kok takut ribet. Tetapi memang, semakin banyak teman, semakin enak. Nah, jadi lah, setelah kita sampai di tempat tujuan, banyak disediakan Allah. Sudah cantik, tidak jelalatan, dan benar-benar rasimil. malaikat itu enggak tahu. Tersimpan dengan baik. Press di open. Lalu mereka ngobrol-ngobrol dengan enak. 70 lah, Pak. 70 lah. Nah, iya. Nah, artinya gini, Pak Tras. Ya, kalau kita banyak di Pak Tras, gini, Pak. Bukan. Perempuan, ahli surga, dibandingkan dengan bidadari, itu adalah seperti pakaian luar dan pakaian dalam. Dan ingat, wanita penghuni surga sangat sedikit. Sehingga, kalau ada wanita penghuni surga, mereka pasti memilih laki-laki yang terbaik penghuni surga. Dan perempuan ini akan diperbudak oleh seluruh penghuni surga. Ya, jadi jangan jelas kalau istri kita lebih taat kepada Allah, dia nanti milih para nabi, para rasul, atau orang-orang yang memang itu nama, tidak memilih kita. Tapi tidak bisa kecewa, Allah menyediakan penggantinya. Bidadari seperti pakaian dalam, wanita penghuni surga seperti pakaian luar. Ini hadis. Tapi istri soleha itu nanti menjadi permaisuri utama. Kalau saling tidur di situ. Karena itu tidak bisa pegangan. Misalnya gini, si suami sekarang meninggal. Lalu dia nikah lagi. Misalnya meninggal lagi nikah. Dan sampai tiga kali, mana yang dipilih? Tidak bersama. Nah, itu. Bersama. Jadi, masuk tawuran mereka. Kan boleh jauh ya, boleh lagi. Itulah. Jadi wanita penghuni surga adalah seperti pakaian luar, sesuatu yang sangat indah, sesuatu yang sangat-sangat luar biasa dipandang. Dan lagi bapak-bapak, cobalah mandang orang yang cuma pakai pakaian dalam, itu-itu aja dengan memandang seorang wanita yang dengan gemerlap pakaiannya, pasti jauh lebih cantik. Jadi bagi wanita, ya ada ceritanya wanita penghuni surga itu cemburu dengan bidadari. Gak ada ceritanya wanita penghuni surga cemburu. Gampang, Mas. Yang penting keluarga itu. Apa tujuannya belum nyampe? Ya, amin. Ini murah banget. Nah, ini juga. Selama perjalanan, selama berkuliah, kalau kita sering mengumpat orang, apakah kita bisa selamat dari perjalanan? Melempar batu, orang lewat di... makanya aku kan, kecelakaanlah bagi mengumpat dan berjalan. Wah, ini lumayan. Apapun alasannya, jangan pernah mengumpat, jangan pernah mencela. Karena sesuatu itu pasti ciptaan Allah, dan kalau kita mencela mengumpat sesuatu, berarti kita sama dengan mengumpat karena adalah pembuat sesuatu tersebut. Jadi, dan kalau kita bayangkan selama kita perjalanan ketemu orang, pasti kita belum sampai tujuan sudah nampak belum dibutuhi orangnya. Jadi itu sudah pasti. Coba kalau nggak percaya nggak apa. Nanti keluar perjalanan atau ada orang duduk-duduk sambil nampak mongol di omongan kotor. Apalagi yang dijumpakan polisi atau angkatan darat atau itulah. Selama berpergian jangan sering makan minum berlebihan. Jangan sering berhenti makan minum di warung-warung terus. Kapan nyampe nya? Makan secukupnya. Minum secukupnya, sehingga perjalanan perlu kita nyaman, kita merasa fit. Nah, untuk latihan, makan secukupnya, minum secukupnya, enggak. Di bulan Ramadan ini, sebenarnya kita dilatih. Tetapi aneh, kita tadi bahas, ternyata kebutuhan rumah tangga selama bulan Ramadan sampai berdiri ternyata meningkat. Dan itu sebenarnya indikator bagaimana mutu puasa, mutu siap dari umat Islam. Harusnya selama Ramadan harusnya kebutuhannya semakin menurun. Nah, kalau itu meningkat untuk sedekah, bagus. Tetapi yang dibikin ini cabai merah sampai impor. Oh ya, itulah. Jadi saya ngajam, pakailah pakaianmu yang indah, makan dan minumlah, dan jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang berlebihan. Bagaimana setelah sampai di tempat tujuan? Silakan. Tapi di perjalanan jangan kita mengumbar nafsu makan kita. Jadi selama di perjalanan dunia ini, sebenarnya kita juga banyak berpuasa dan kita memang dilatih oleh Allah untuk menirukan hal tersebut. Dan kedua, selanjutnya, selama kita di perjalanan, sebaiknya kita mengetahui aturan, baik itu hukum-hukum masyarakat maupun itu hukum-hukum Allah. Kalau kita tidak mengerti aturan, maka risikonya kita akan berhenti, terlambat, dan terlambat sampai tujuan. Sudah tahu itu stopan, kita terus dengan alasan kita nggak tahu rambu-rambu. Sudah tahu itu dilarang Allah, nggak bakalan sampai, ternyata kita terjam. Ini, jadi selama kita mengikuti hidup di dunia perjalanan dunia, sebaiknya mungkin kita harus apa hukum-hukum Allah kaki. Apa yang disukai Allah, apa yang tidak disenangi Allah, apa-apa yang diwajibkan oleh Allah, apa-apa yang diinginkan oleh Rasul, atiullah wa atiu Rasul. Lalu kita jemaah satu, samina wa atona, kita lihat mana yang kita menurut kita enggak baik, menurut Rasul enggak baik, itu sebenarnya kita berhenti. Sehingga kita bisa tepat sampai tujuan. Jika kita tidak tahu ragu, ini kan terjadi, ya akhirnya kita pelan, ternyata kita mabur. Yang harusnya kita bisa mengerti jarak, sehingga kita akhirnya yang harusnya kita pakai keselamatan untuk kita, banyak pelanggaran selama perjalanan. Hanya semua gara-gara mengikuti syahwat hawa nafsu. Dan yang terakhir, kalau kita tidak tahu aturan, yang terjadi adalah kita tidak bakalan sampai tempat tujuan. Selesai, titik. Jadi aturan ini benar-benar, maka untuk masalah syar'i bisa kita pelajari jauh-jauh hari sehingga kita nanti tidak sesat. Lalu mengenai perbekalan, kalau kita bayangkan kita pergi ke Surabaya, apakah kita senang bawa panci, termos, terus dandang, kompor? Coba kita bayangkan jika kita berpergian dengan cara pemakaian. Yang paling enak kalau kita berpergian satu, kita bawa uang tunai secukupnya dan kita bawa kredit card. Itu yang paling nyaman. Jadi dalam mengarungi dunia ini, sediakan harta secukupnya dan lainnya, sediakan sistem poin. Kita tanam poin, kita buat pahala sebanyak-banyaknya. Sehingga kartu kita, kartu bank kita di Bandara Rawa berisi dengan saldo yang banyak. Dan kalau ada apa-apa itu kita bisa untuk menebus kesalahan kita selama perjalanan. Dan itu sudah pernah diterangkan juga data di mana Rasul menerangkan ada 3 orang terjebak di jalan sebuah buah. Dengan mereka mengetahui perbuatan baik mereka, Allah meringankan dan membebaskan mereka. Jadi perjalanan yang baik adalah sediakan materi secukupnya dan kartu kredit. Atau kartu debit, isi sebanyak-banyaknya. Jadi kartu debit ini kita bayangkan adalah kartu yang sudah diisi pahala oleh Allah sebanyak-banyaknya. Deposit pahala berbuat baik. Jadi ini untuk sarung kita di perjalanan. Kalau nanti susuknya masih banyak, itu nanti ditimbang, kita masih punya satu. Tapi ingat, kalau kita bawa dandang, kita bawa beras, kita bawa kompor, bawa panci, kapan nyampainya? Tapi buat teman-teman yang merasa kue itu masih berlaku. Nah, tetapi untuk secara amsal, kalau kita perjalanan dunia ini bawa rumah yang banyak, bawa ini yang berlebihan, bawa mobil yang berlebihan, akhirnya apa? bukannya mobil membawa kita yang banyak, tetapi kita gandeng-gandeng mobil, kita takut kehilangan itu, sehingga percaya. Percayalah! Kita tidak bakalan sampai. Sehingga diinjil, dan itu diulangi ke Al-Quran, ke Injil lebih ekstrim, bahwa mengajak orang kaya untuk beriman di jalan Allah itu jauh lebih sulit daripada memasukkan unta ke lubang jarum. Sehingga, tetapi Al-Quran jauh lebih bagus. Kita boleh dititipi Allah yang banyak, tetapi ingat, itu semua milik Allah. Sehingga apa? Kita pakir. Kita bukan orang yang kaya. Kenapa? Itu semua titipan Allah. Tapi ingat, kalau memang konsisten itu titipan Allah, pada saat diambil Allah, jangan stres. Karena kita sering, kita ngomong, wah ini punyanya Allah, ini titipan Allah, ini titipan Allah. Kita semua sudah cukup, wah saya bantu ke Allah. Yang disediakan. Begitu Allah ngambil yang tidak kita sediakan, atau yang kita sembunyikan, atau yang kita cintai, lalu kita marah. Wah ini caranya agama sih, pengen-pengen. Tidak usah. Nah inilah. Kadang-kadang kita lupa bahwa untuk perjalanan ini jangan terlalu ditekani. Sesuatu yang berat, itu nanti akan membuat kita tidak sampai pada tujuan. Jadi gunakan semuanya untuk fisabilillah. Fisabilillah di sini bukan api sempit, bahwa kita merawat istri kita dengan baik, itu juga jihad Allah. Kita mendidik anak kita agar patuh terhadap Allah dan Rasulnya, itu juga sebuah kebaikan. Kita menafkahkan harta kita untuk menafkahi anak istri kita secara baik, itu juga termasuk jihad. Jadi kalau dipelajari di sini bahwa bekal yang baik itu untuk sesuatu kita pilihlah dalam arti yang luas. Bukan jihad dalam arti hanya cuma berperang aja. Tapi berjuang di banyak lini. Lalu yang terakhir adalah ini, teman seperjalanan. Sekarang kita bayangkan jika kita berpergian, apakah kita senang berpergian sendiri atau kita berpergian secara rame-rame? Ternyata berpergian itu enak rame-rame, apalagi kalau satu bus. Kita bisa main gitar, kita bisa nyanyi-nyanyi. Kalau capek, ada teman bisa untuk bercerita. Disitulah kenapa Islam menyarankan kita dalam mengarungi perjalanan di dunia ini, kita disarankan untuk berjamaah. Dan ingat, dalam berjamaah berarti ada shock. Shocknya ada yang ada aturan. Sehingga kalau kita berpergian rame-rame, jangan berebut tempat duduk. Carilah tempat duduk atau duduklah secara rapi, sehingga kita tidak menyakiti saudara-saudara kita yang lain. Jadi, ojo biayaan. Jadi, kalau kita pergi sendiri, akan sangat tidak enak. Lalu selama perjalanan, sebaiknya kita beramai-ramai. Tetapi beramai-ramai ya, cari yang setia kawan. Carilah seseorang yang setia kawan. Kita akan sangat jengkel di perjalanan jika teman sama-sama mampu. Kalau kita kena teman yang gak setia kawan, kita akan repot. Kita akan tidak nyaman di perjalanan. Sehingga dalam mengarungi dunia ini, carilah seseorang yang tidak berkhianat. Kalau dia sudah berkhianat kepada manusia lainnya, pasti dia sudah juga berkhianat kepada Allah. Jadi di Islam sangat membenci sekali yang namanya berkhianat, dan di Islam kita disarankan untuk mencari yang awal kuah Islamnya. Carilah teman yang benar-benar patuh terhadap aturan Allah secara sesungguhnya. Juga dalam mencari teman perjalanan adalah mencari teman yang saling melengkapi. Kita menghadapi perjalanan yang berat. kita butuh teman-teman dari semua sektor, semua ilmu. Di perjalanan mungkin kita ketemu preman yang mencegah kita di perjalanan. Maka kita cari temannya tinggi besar atau kuat. Mungkin dia nggak punya dana, tetapi dilengkapi oleh teman yang punya uang, tetapi mungkin badannya kecil. Kalau berkelahi takut. Sehingga kalau ada apa-apa dia mengandalkan oleh yang besar. Nah, saling subsidi, saling membantu di antara teman. Wes yo, ini orang kokoh tanggung jawabmu yo, tapi aku sih support. Tapi aku nggak ngerti rambu-rambu, ya udah, kamu yang baca rambu. Saya gini, saya yang baca aturan lah. Carilah teman yang bisa saling melengkapi. Jadi kalau kita saling melengkapi di perjalanan, sehingga perjalanan itu akan perjalanan yang sempurna. Kekurangan kita akan bisa ditutupi oleh teman kita. Sehingga kalau ada apa-apa di jalan, kita bisa saling membantu, tidak saling meninggalkan. Dan perjalanan beramai-ramai akan jauh lebih aman daripada perjalanan sendiri. Karena kita tidak tahu apa yang nanti pasti terjadi di tengah jalan. Dan juga saya ingin tambahkan, kenapa di dalam Islam itu ada kalimat tidak ada paksaan di dalam din. Tidak ada paksaan di dalam jalan menuju Allah. Sekarang kita bayangkan begini. Kita perjalanan ke Surabaya. Tahu-tahu di tengah jalan kita ketemu orang yang ingin ke Pasuruan apa ke Malang. Di Pasuruan di stopan itu kalau kanan ke Surabaya, kalau kiri ke Malang. Lalu bayangkan kita sebut orang itu apa? Padahal kita bilang, kamu mau ke mana? Saya ke Surabaya. Lah kamu kemana? Saya ke Malang. Lalu orang itu kita pegang, kita pukuli. Gak boleh. Pokoknya kamu harus ke Surabaya. Tidak, kita nggak boleh memaksa semacam itu. Kita bisa tanya jelas ke dia, kenapa kamu kok belok kiri? Enggak, aku belok kiri karena bekalku habis. Saya harus belok kiri, mampir ke teman atau siapa, sehingga saya punya bekal, dan nanti itu untuk melanjutkan ke Surabaya. Nah, kita sebagai teman harus tanggap, sudah, waktu kita mepet. Daripada kamu nanti belok ke kiri, iya kalau temanmu ada, kamu dapat modal. Ini, saya ada lebih. Ayo, kamu pakai dana saya, kita baru-baru ke Surabaya di depannya. Inilah, di Islam kita disarankan untuk saling memaksa. Tapi bukan untuk memaksa. Jadi tidak ada paksaan dalam diri. Selama perjalanan tidak ada paksaan, kita punya tujuan. Lalu ini kita review dari semua itu. Kita punya tujuan, apakah kita istiqomah? Kalau tidak istiqomah, maka seperti yang dibilangnya Pak Ulama, kita akan mendirikan tenda di terminal. Kita mendirikan rumah di terminal, lalu kita mabuk-mabukan di terminal, kita mampir bolak-balik di warung terminal, dan ingat, akhirnya kita tidak akan sampai. Kita hanya menjadi bahan bakar, tetapi kalau kita sudah punya tujuan, kita tetap istiqomah, lalu kita sampai akhirat, dan sampailah kita kepada pencipta kita. Bila itu Taufiq wal Hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu misalnya. Kalau masih diperlukan tanya jawab, silakan. Saya senang dihadiri Tompo Teparu. Dari belakang, Mas, ya? Oke, mudah-mudahan nomor berpul lanjutan bisa hadir. Ada pertanyaan? Sekarang, singkat. Tadi itu pembahasannya banyak. Ya.